kali ini satu lagu untuk Anda, yang mana satu lagu judulnya Tania Percaya. Toshibali Mapoji Eganna Charita Ilaloi Pagdina Riyo na Puraman ang ipirasay Aja na Kasito si Salay Nasaba Masjid dini atiye Biara Madeceng Toshi balilino ahera Urandu wangi Andri siyama to siyama seya Nareko baja sangadi Si salai nasaba masih di niati biara madeceng tosi balilino akhira kurendu wangi andri siang matu siang masaya Bajak sana dia, beruntung di atas salammu, tak kuasa sekali tak ku nawa-nawaiwi, na hati mapoji. Tahu

Walah pasolok duda botingmu.